Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, ma ba'd. Naam. Tafadhal dibaca sini. Soal pertama Pak Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Soal. At-tasawuf binani an bid'ah wa laqawi amrun sya'un dan kadiri amrun sya'un amrun sya'un ya kadiri al-mutakifina al-islamiyina mutakifina nam al-islamiyina baik terus inna ahadahum hatta inna ahadahum yamurru wa nasa yamurru wa nasu ya turfuna bil adri hati bil kibabi duna ayin wajjiha kalimatan di annahu masgulun wa mutawajjihun ila kubbati Qubbatil Barlamani kama yaqulu ma ta'nikum wa ma huwa ra'yukum fi musharakati ba'd niyabiyina fi barlamanati al-hukumati allati la tutabbiqu asy-syari'ata. Jawab. Nah, ini pertanyaan dulu. Ya, pertanyaannya ini pertanyaan yang disodorkan pada Syaikhul Fauzan. Soalun at-tasahulu fi nahyi 'anil bid'ah wal akhta. Sikap meremehkan, menggampangkan dalam mencegah, melarang perbuatan bid'ah dan berbagai kekeliruan, kemungkaran. Saat ini amrun sya'un merupakan perkara yang sudah umum dijumpai di masyarakat kita. Ya, sudah menyebar indal katsir minal musakkifin, bahkan ini sudah umum di kalangan orang-orang yang terpelajar intelek al-islamiyin. Ya, hatta inna ahadahum sampai-sampai salah seorang di antara mereka kalangan intelektual ini yang mereka ya, apa namanya, mereka yamurru melewati wanasu yatufun, mereka melewati orang-orang yang sedang tawaf bil adrihati di kuburan keramat, di pusara, bil kibabi di kubah-kubah kuburan keramat. Namun ternyata orang-orang ini yang kalangan intelek ini duna ay wajjiha kalimatan, tanpa melontarkan satu kata pun. Ya, tanpa melontarkan sepatah kata pun. Kalimatan. Kenapa? Li annahu mashghulun, karena dia sudah sibuk. Ya, mutawajjihun, dia sudah sibuk. Ya, mutawajjih karena orientasi dia sekarang udah ke ila kubbatil barlamen, ya, kepada kubah parlemen. Jadi orientasi dia mengejar suara di parlemen. Kama yaqulu, sebagaimana yang ia katakan. Ma ta'alikukum, apa komentar anda wahai syekh? Wa ma huwa ra'yukum fi musyarakati ba'din niyabiyina, dan apa pendapat anda tentang bergabung pada sebagian niyabiyin wakil rakyat, ya, fi barlamanat di parlemen-parlemen al-hukumat, parlemen pemerintah, allati la tutabbiqu asy-syari'ata, yang tidak menerapkan syariah. Terus jawab Pak Majid. Qala sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum muntaran fa'ayyiruhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fabikol bihi badani ka'an afu an iman wa'u ala kuburi wa du'a'u wa dharika adabul imani badani ka'an iman wa'u ala kuburi wa du'a'u ashabiha wa a'udhu munkan wa la budari kuni muslimin in imkali hasbas di ta'atihi fa'ilam yunkirru bilisanihi wa rabikol bihi. Fa hada dalil ala adami imani wa amma musyarakah fil barlamanati al-kafiratu. Kal-kafirati. Fahadihi qadiyyatun tajibu dirasatuha wal ijabatu min anhumihi lada wujib. Anhukmiha. Al-majami'i fatwa. Taib. Taib, taib. Jawabannya kata Syekh Shalih Fauzan, man ra'a minkum barang siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadi. Maka hendaknya cegah dengan tangannya. Fa in lam yastati fa bi lisani. Kalau tidak mampu cegah dengan tangannya, ya dengan lisannya. Fa in lam yastati, kalau enggak mampu juga, fa bi qalbi, maka benci dalam hatinya. Wa dzalika adabul iman. Yang demikian itulah selemah-lemahnya iman. Maka tawaf ala kubur, ya, tawaf di kuburan, berdoa kepada penghuni kubur, ini adalah a'zamu mungkar, sebesar-besarnya kemungkaran. Labuda likulli muslimin min ingkarihi, maka wajib bagi setiap muslim untuk mengingkarinya. Hasba istita'atihi, ya, sesuai dengan kemampuan dia. Fa in lam yungkirhu bi lisani wala bi qalbihi, apabila dia tidak mengingkari dengan lisan maupun kalbunya, maka inilah tanda ketiadaan imannya. Amma musyarakatul muslimi fi barlamanati al-kafirah. Adapun seorang muslim bergabung di parlemen kafir, fahadihi qadiyatun, ini kasus yang lain. Ya, tajibu dirasatuha wal ijabatu an hukmiha lada al-majami'il al-ilmiyati wa jihatil fatwa. Masyaallah. Ya, ini perkara yang, ini merupakan perkara yang semestinya dipelajari, ya. Di rosat suha yang mesti dipelajari dan dijawab, ya, tentang anhukmiha, tentang hukumnya oleh siapa? Ladal majami, oleh kumpulan dewan ilmu dan jihad fatwa dan kumpulan dewan fatwa. Dia tuh Syekh Shalih Fauzan, enggak langsung jawab ini bid'ah, ini izbi, ini haroki, segala macam. Padahal penanyanya itu seolah-olah sudah mengarahkan kepada ini orang enggak mau mengingkari kuburion. Dia malah sibuk ke parlemen. Nah, gimana pendapat Anda, Syekh? Nah, dijawab mengenai kuburionnya aja. Mengenai parlemen, kata Syekh, nah ini perkara lain lagi. Dan enggak langsung dijawab oleh Syekh, ini haram, ini bid'ah, ini hizbi haraki segala macam. Ya, dijawab oleh Syekh, dipelajari dulu hukumnya. Ya, dipelajari dulu hukumnya dan dijawab hukumnya nanti oleh dewan fatwa. Subhan. Ya, karena sebagian para ulama menyatakan boleh-boleh saja seorang muslim, ya, untuk menyeimbangkan, menjadi penyeimbang, dan ternyata memang itu dibutuhkan. Semisal di negeri kita yang real, di saat anggota parlemen dari kalangan kafirin, sekuleris, kaum-kaum paganis, nasionalis, ya, mereka melontarkan wacana-wacana yang buruk sekali terkait kenegaraan ini, kemudian dikonter oleh sebagian orang-orang yang berpihak kepada Islam, ya, orang-orang yang berpihak kepada Islam, yang membela Islam, dan ini bermanfaat kita rasakan betapa banyak undang-undang yang dirancang untuk merugikan kaum muslimin ternyata batal disahkan. Kenapa? Karena adanya perlawanan dari sebagian pihak yang memiliki semangat dalam beragama, dan mereka duduk di parlemen. Ya, dan mereka duduk di parlemen. Maka ini sesuatu yang enggak diingkari. Oleh karena itu sebagian ulama menyatakan boleh-boleh aja. Ya, semisal Syekh Sa'ad Al-Sistri, Syekh Dr. Al-Khumis, ya, dan yang lainnya dari kalangan para ulama membolehkan hal ini. Taib barakallahu fikum. Namun penuntut ilmu tidak mengarah ke situ. Itu biarlah orang-orang khusus. Ya, kita penuntut ilmu, penuntut kecil dari orang-orang pelajar kecil, kita urusannya adalah memperbaiki, ya, amal kita, memperbaiki diri kita, dan seterusnya. Pak Ahmad, tafadhol. Soal awalan nasul yattabi'una asya'a wa yastahsinunaha alaika ahdan biqauli rasuli man biqauli rasuli sallallahu alaihi wasallam man tamma sunnatan hasanatan fil islam falahu ajrun ma wa ajrun ma padahal makam tidak bila tidak yang menyayangi tidak akhir hadis ini bahal um muhikkuna bima yaqulun fa illam yakunu ala haqqin fama madlulul hadisi sabiqi dzikruhu wa hal yajuzu al-ibtida'u bi asya'i al-ibtida'u fa'il yajuzu wa hal yajuzu al-ibtida'u bi asya'i mustahsinatu bi asya'a mustahsanatin ajibuna an dzalika asabakumullah. Ah, ini pertanyaan. Wahai Syekh, akhadan nas, manusia memulai ia bertadi'un membuat berbagai macam bid'ah ya, asya'a wa yastahsinunah, mereka menganggap bid'ah itu baik. Wadhalika akhdan biqauli Rasul, dan demikian itu karena mereka mengambil sabda Nabi sebagai landasan. Man sanna sunnatan hasanatan fil Islam falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang membuat sunnah yang baik maka dalam Islam, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya sampai hari kiamat kelak. Wah, Syekh Rohadi, masya Allah. Alhamdulillah, ini baru mulai kajiannya nih. Atau udah bikin buyar konsentrasi ana ini. Di meja aja. Konsentrasi ana langsung buyar ini. Brianinya datang duluan. Hah? Waduh, khatamannya ditunda kalau begitu nih. Biar minggu depan khataman lagi. Iya. Betul. Salam. Dia dari pos mana ini? Pos 1 atau pos 2? Pos 2. Pos 2. Masya Allah. Kata Pak Majid, kapan gue kayak gitu ya? Masya Allah. Hah? Senior. Senior antum sebelah antum tuh. Mana? Kita lanjut lagi. Mana tadi tuh kan? Ila akhir hadis. Ya, fahaluhum muhikuna bima yaqulun. Apakah mereka sudah benar dengan apa yang mereka katakan tadi, ya? Apakah mereka benar dengan ucapan mereka? Kemudian fa in lam yakunu ala haqqin, kalau mereka tidak benar, kalau itu enggak benar, fama madlulul hadis sabiq dzikruhu? Apa sih kandungan hadis yang telah disebutkan sebelumnya itu? Wa hal yajuzu al-ibtida'u bi asya'a mustahsana? Ya. Apakah boleh membuat bid'ah-bid'ah yang dianggap baik? Ajibuna an dzalika asabakumullah. Jawablah pertanyaan kami wahai Syekh, semoga Allah memberikan pahala untuk Anda. Ah, jawab Pak Ahmad, al-bid'ah itu adalah bu, adin ya malam yakun lalu dari dunia kita di waktu nanti minat asyari alati yataqarrabu biha ilallah. Yataqarrabu. Qala alaihi salatu wassalam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rajul. Fa fi riwayatin, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rajul. Makhluk alaihi salatu wassalam, fa'iyyakum la muhtasatin umuri fa'in nakun la muhtasatin bin'atun wa'kun la bin'atun dolara wal ahadisu finnahi anil bidani wal muhtasati ahadisu kasiratun ahadisu mafa'il mamnu min asarab ahadisu kasiratun wa mashhuratun takalamu ahli ilmi min asarabati waman jaa ba'dahum minal muhaqqiqina kalamun ma'lumun wa mashhurun kalamun ma'lumun wa mashhurun wa laisa hunaka bid'atun hasanatun abadan balil bid'u kulluha dhalalatun kama qala syaikh qolana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kullu bid'atin dhalalatun alladzi yaj'umu anna hunaka bid'atun hasanatun yukhalifu qawla rasuli sallallahu alaihi wasallam fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun fa hadha yaqulu hunaka bid'atun laysat dhalalatun wala syakka anna hadha muhad Manibtada bid'atan hasanatan wa inna ma qala man sanna sunnatan hasanatan. As-sunnatu wa bid'ati. As-sunnatu hiya ma kana muwafiqan lil kitabi wa sunnati muwafiqan lil dalili hadha wa sunnatu. Faman amila bi sunnati allati dalla 'alayha al kitabu wa sunnatu. Yakunu lahu ajruha ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Yakni man ahya hadhihi sunnata man ahya hadhihi sunnata wa 'allamaha lin nasi fa bayyanaha lin nasi wa 'amilu biha ibtida'an bihi fa innahu yakunu lahu min al-ajri mislu ujurihim. Fa sababul hadisi ma'rufun wa huwa annahu lima ja'an unasun muhtajuna ila Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu sallam al-arabi. Kaca pembesarnya kemana? Inda dalika rohkola umur Rasul sallallahu alaihi wasallam paso baru syai'un minal ka'abati min halatihim fa'amara bisodakoti mahasa alaihla. Faqoma rajulun minas sahabati fatasaddaqa bimalin katsirin thumma tatabi'a an-nasu fatasaddaqu ibtida'an bihi li'annahu bada'a lahum al-tariqu. Inda dhalika qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man sanna fil islami sunnatan hasanatan fala yu'adduha wa ajru man 'amila biha. Fa hadha ar-rajulu 'amila bisunnati bisunnatin ya Bisunnatin. Wa hiya sadaqatu wa musa'adatu al-muhtajina. Fasadaqatu laisat bid'atan. Fasadaqatu laisat bid'atan. Di annaha ma'murun biha bil kitabi wa sunnati. Wa hiya sunnatun hasanatun. Min man ahyaha fa'amila biha. Wa bayyanaha lin nasi hatta 'amilu biha. Waqtalu bihi fiha kama lahum min al-ajri min mislu ujurihim. Nah, Masya Allah. Panjang kali ini jawabannya. Ya. Maka kata Syekh, al-bid'ah ma lam yakun lahu dalilun min al-kitabi was-sunnati min al-asyai allati yataqarrabu biha ila Allah. Ini bid'ah. Bid'ah adalah semua yang bid'ah adalah sesuatu hal yang tidak terdapat landasan dalil dari Quran dan Sunnah dari berbagai hal yang di situ dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nabi SAW bersabda, man ahdatha bi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Ini ma'ruf hadisnya. Juga ada sabda lain, man amila amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Tidak perlu kita ulang lagi. Dan juga Nabi SAW bersabda, iyyakum wal muhdatsatil umur, hati-hati kalian terhadap perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun. Nah ini ya. Ini yang menerangkan tentang setiap bid'ah adalah sesat dan setiap setiap yang diadakan adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Ya, dan ahadis yang terkait tentang larangan dari bid'ah dari berbagai bid'ah wal muhdatsat itu ahadisu katsiratun. Hadis-hadisnya sangat banyak. Masyhuratun masyhur. Wa kalamu ahli ilmi min ashabah, ucapan para ahli ilmu ulama dari kalangan sahabat tabi'in dan maupun yang datang setelah mereka, minal muhaqqiqin, dari kalangan ulama muhaqqiq, kalangan ulama para peneliti, itu kalamun ma'lumun masyhurun, sangat banyak komentar para ulama yang maklum, diketahui, masyhur. Laisa hunaka bid'atun hasanatun abada, gak ada selama-lamanya bid'ah hasanah, bahkan bid'ah kulluha semuanya itu dolalatun, semua sesat, sebagaimana disabdakan oleh Nabi, kullu bid'atin dolalatun. Maka falladhi yazumu anna hunaka bid'atan hasanatan, orang yang menyangka ada bid'ah hasanah, maka ini yukhalifu qawla rasul, maka ini menyelisih sabda Rasul alaihi wasallam. Ya. Yang Nabi bersabda, setiap yang diadakan bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Wa ada yaqul, dan dia mengatakan hunaka bid'atan bid'atun laisat dolalatan. Namun dia mengatakan ini ada bid'ah yang enggak sesat. Wala syaka anna hadha muhadun lillahi wa lirasulih. Maka ini enggak diragukan lagi, ini adalah penentangan terhadap Allah dan Rasulnya. Adapun sabda Nabi, man sanna fil islami sunnatan hasanatan Barang siapa yang membuat dalam Islam sunnah yang baik, ya, walahu ajruha wa ajru man amila biha, maka dia mendapatkan pahala, pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya karena mengikuti dia. Maka ini tidak menunjukkan kepada yang mereka katakan bahwasanya bid'ah ada bid'ah yang hasanah. Ya, karena Rasulullah SAW tidak menyatakan barang siapa yang membuat bid'ah-bid'ah yang hasanah. Namun Rasul menyatakan man sanna sunnatan hasanatan. Sunnah ghairul bid'ah, dan sunnah itu bukan bid'ah. Apa itu sunnah? Ialah yang sesuai dengan Quran dan sunnah, muwafiqan lidalil, yang selaras dengan dalil. Ya. Ya, inilah sunnah. Maka barang siapa yang beramal atas dasar sunnah yang ditunjukkan oleh Quran dan sunnah, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya, ya, ya, yang mengamalkannya juga karena mengikuti dia sampai hari kiamat. Yakni maknanya apa? Man ahya hadhihi sunnata wa 'allamaha, siapa yang menghidupkan sunnah ini, mengajarkannya kepada masyarakat kaum muslimin linnas, wa bayyanaha linnas, dia menjelaskan kepada manusia, wa amilu biha, sehingga manusia mengamalkannya. Kenapa? Iktida'an bihi, karena meneladani dia, maka dia mendapatkan pahala mereka semua, pahalanya dan pahala mereka semua sampai hari kiamat kelak. Nah, sababul hadis ma'rufun. Sebab turunnya hadis ini ma'ruf, yang disebut dengan asbabul wurud, yaitu ketika orang-orang yang sangat membutuhkan datang kepada Nabi dari kalangan orang-orang Arab Badui, inda dzalika raqqa lahum ar-rasul, maka Rasul merasa iba terhadap mereka, wa asabahu syai'un minal ka'abah, maka kesedihan menimpa beliau, yaitu Nabi SAW sedih, ya, karena melihat keadaan mereka, maka Nabi memerintahkan untuk bersedekah ketika wahassa 'alaiha, dan Nabi pun menganjurkannya. Maka tiba-tiba ada seorang dari kalangan sahabat bersedekah dengan harta yang banyak, kemudian orang-orang mengikutinya dan mereka bersedekah karena meneladani orang tersebut, karena dialah yang memulai jalan, membuka jalan untuk mereka. Yang demikian, oleh karena itulah Nabi SAW bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, barang siapa yang membuat sunnah dalam Islam, sunnah yang baik, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya karena mengikuti dia. Dan orang ini mengamalkan sunnah, sunnah itu, dan sunnah yaitu apa? Bersedekah dan musa'adatul muhtajin, ya, dan menolong orang yang membutuhkan. Sedekah bukanlah bid'ah, diperintahkan oleh Al-Quran dan sunnah, maka dia adalah sunnah hasanah. Maka man ahyaha, barang siapa yang menghidupkannya dan mengamalkannya, menjelaskannya kepada manusia hingga mereka mengamalkannya karena meneladani dia, kana lahu minal ajri mithlu ujurihim, maka dia mendapatkan pahala semisal pahala mereka. Wadih ada, ya. Baik, terus Roni baca dulu pertanyaannya. Zakartum sadilatukum anna kulla bin'atin dolalatun wa annahu laysa hunaka bin'atin hasanatun wal ba'du qasama bin'ata ila khamsati aqsami bin'atun wajibatun wa bin'atun mandubatun wa bin'atun muharramatun wa bin'atun makruhatun wa bin'atun mubahatun fama huwa raddun ala hadzalik. Nah, ini ada pertanyaan. Anda telah menyebutkan wajib bahwasanya setiap bid'ah itu sesat. Namun ternyata ada orang yang annahu laisa hunaka bid'atun hasanatun. Dan tidak ada bid'ah yang hasanah. Namun sebagian orang ada yang mentaksim, membagi bid'ah itu ke 5 macam. Bid'ah wajib, bid'ah sunnah, bid'ah haram, bid'ah makruh, bid'ah mubah. Bid'ah wajib. Gimana coba ini? Ya, fama huwa raddu ala haula, bagaimana membantah mereka wahai Syekh? Terus jawab, ar-raddu anna hadha filsafatan, falsafah, falsafatan, anna hadhihi falsafatan, la anna hadhihi falsafatun, khabar, falsafatun, wa jadalun mukhalifan liqawli rasuli sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dalalatun, wa hum yaquluna ma kullu bid'atin muharramatin fahadihi, wahum yaquluna mana ma kullu bid'atin muharramatin, terus fahadihi falsafatun fi maqabil kalami rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ta'qibu ala kalamihi amma ma dhakaruhu min ba'dil amthilati wa annaha bi'atun hasanatun mithlu jam'il qur'ani fa hadhihi laysat bi'atan hadhihi kulluha tabi'atun li kitabati al-qur'ani wal qur'anu kana yaktubu yuktabu kana yuktabu yajma'u ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadhihi mutammimatun للمشروع الذي بدأه الرسول صلى الله عليه وسلم فهي داخلة فيما شرعه كذلك ما قاله من بناء المدارس هذا كله لتعليم العلم والله أمر بتعليم العلم وإعداد العدة له ترس والرسول أمر بذلك فهذا من توابع ما أمر الله به لكن البدعة هي التي تحدث في الدين وهي ليست منه كأن يؤتى بعبادة من العبادة ليس لها دليل من الشرع هذه هي البدعة. Baik, bantahan terhadap orang yang membagi bid'ah menjadi berapa? 5. Kata saya ini merupakan falsafah. Ada bid'ah muharramah, ada bid'ah mandubah dan seterusnya. Bahkan ada bid'ah wajib. Ada bid'ah wajib. Ini falsafah. Ya. Ini filsafat. Ini bid'ah wajib gimana coba? Bid'ah wajib, bid'ah dolalah kok wajib? Wajib sesat. Ini falsafah. Jadal, dan ini adalah bentuk perdebatan, ya, sanggahan untuk menyelisihi sabda Nabi. Ya, yang keduanya ini menyelisihi sabda Nabi SAW, kullu bid'atin dolalah. Dan mereka menyatakan, oh, enggak semua bid'ah, apa namanya, sesat. Itu bukan ma'kullu bid'atin muharramatin, ma'kullu bid'atin muharramatun, khobarnya. Tidak semua bid'ah itu diharamkan. Maka ini falsafah untuk yang berhadapan dengan sabda Nabi SAW. Wa ta'qib, ta'qib ala, kalau ta'qib ala itu maknanya mengkritik. Ya, ta'qib. Wa ta'qibun ala kalamih. Dan ini adalah sanggahan, kritikan terhadap sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Adapun yang mereka sebutkan dari sebagian contoh, ya, bahwasanya ini adalah bid'ah sana, semisal mengumpulkan Quran, maka ini bukan bid'ah. Ini semuanya dalam rangka mengikuti penulisan Al-Quran. Al-Quran dahulu ditulis, yuktabu, yujma, dikumpulkan pada masa Nabi. Maka ketika dikumpulkan pada masa Utsman, ini adalah penyempurna untuk dari apa yang telah disyariatkan alladzi bada'ahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, yang telah dimulai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa hiya dakhilatun fi masyara'ahu, maka ini termasuk perbuatan yang disyariatkan oleh Allah. Ya, kata di kama qauluhu, demikian pula yang mereka katakan, ya, dari membangun madrasah, madaris, sekolah-sekolah, oh, bid'ah tuh kata dia. Di masa Nabi enggak ada madrasah ma'had gitu. Ya, ini enggak ngerti maslahatul mursalah, ya. Fa hadha kulluhu min ta'limi fi ta'limin ilmi. Ya, ini semua dalam rangka mengajarkan ilmu, dan Allah memerintahkan kita untuk mengajarkan ilmu dan mempersiapkan uddah, fasilitasnya. Ya. Dan Rasulullah SAW memerintahkan demikian. Maka ini berarti mengikuti apa yang Allah perintahkan. Namun bid'ah yang tuhdas, yang diadakan dalam agama, maka itu laisat minhu, wahiya laisat minhu. Ya. Bid'ah yang bukan bagian dari agama, ya, semisal apa, yuk tapi ibadatin minal ibadat, semisal melakukan ibadah-ibadah, ya, dari berbagai macam ibadah, ya, yang laisalah dalilun minasyara, yang tidak ada dalil syariat, maka inilah bid'ah. Semisal maulid Nabi, itu bid'ah. Jangan ragu mengucapnya bid'ah antum, ya. Ya, jangan ragu mengatakan maulid Nabi adalah bid'ah. Terus yang membolehkan maulid Nabi pun enggak mengatakan tuh maulid Nabi sunnah. Ada enggak maulid Nabi sunnah? Gitu. Ada yang ngomong kayak gitu? ayo rayakan maulid, ini sunnah. Sunnah apa? Ya, mereka pun juga akan kebingungan. Ya. Maka enggak diragukan lagi, itu adalah bid'ah. Terus, nah, aib, aib. Sayuh disu. Ah, saya hadusu mayahdusu. Baik, perhatikan ini ada pertanyaan lagi. Idza kana at-tanbihu 'alal bid'ati muta'assilati sayuhdisu fitnatan. Ya, apabila jika memperingatkan tanbih, memperingatkan suatu bid'ah yang muta'assilah, yang telah mengakar, rasikhah, ya. Bid'ah yang muta'assilah, rasikhah, yang telah mengakar, itu ternyata sayuhdisu fitnatan. Akan menimbulkan, mengakibatkan fitnah. Fahalis sukutu alaiha aula. Kalau begitu, apakah diam terhadap fitnah, enggak komentar itu lebih utama? Am yajibu at-tanbihu yahdusu ma yahdus. Ataukah tetap memberikan tanbih, peringatan, akhirnya yahdusu ma yahdus. Biarlah yang terjadi, ya, apa yang telah terjadi, apa yang akan terjadi. Ya, karena kita memberikan tanbih, peringatan, akhirnya terjadi keributan, biarin aja terjadi keributan. Apakah kayak gitu atau dia lebih utama? Nah, ini jawabannya. Ayo Safadal baca. Irtikabu akhaffid dararain. Wa al ansabu isim tafdilin la la itu la nahya la taskut anil bayani wa zahmati ila wahi bin mawdudatil hasanini wa ta'limun nasi syaitan fa syaitan wallahu yaqulu jalla wa ala fattaqullaha mastata'tum fa jatana izharul jinkani yo badau walin badon nufuri wayu khawafu haqqo. Akhafi dararain. Ritufadiya a'lahuma ada syai'un mu'aqqatun panahu nata'amalu ma'a'ulati lazina nistahu ala ada syai'un wa'asalu alaihi nata'amalu ma'ahum diriski walini panubayin lahum anna hadam kotoan la yatuju anna hadha khata'un la yajuzu ma'a tadhkiri wa tikrari yata'atsarun. Wa yatrukun. At-turqa. Al-kafilata li-injahi alhamdulillah. Ya hadikumullahi silbara. Baik. Maka jawabannya, kita kalau peringatin bid'ah nanti ribut. Apa diam lebih utama? Apa biarin aja ribut? Kurang lebih gitu pertanyaannya. Kata Syekh Hasbat Zurub, ya. Hasbat Zurub itu sesuai kondisi. Keadaannya gimana? Sesuai keadaan aja. Apabila kalau kita memberikan peringatan nyata ratap mengakibatkan mudarat yang aktsara minal maslahah, yang lebih banyak, lebih besar daripada maslahat, maka kita irtikab akhafu darurait. Maka dalam ini kita melakukan yang lebih ringan mudaratnya, ya, untuk mencegah kemudaratan yang lebih besar, wahuwa al-ansabu. Maka ini lebih ideal, lebih sesuai. Lakin ataskut, namun Anda jangan diam untuk menjelaskan kebid'ahan tadi dan mendakwahkan dia kepada Allah dengan mau'idhah, dengan tata cara mau'idhah, nasihat yang hasanah, pengajaran yang baik, dan mengajarkan masyarakat syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit, ya. Jadi jangan diam aja walaupun wah ini ternyata mudaratnya lebih besar kalau saya bid'ahin orang, ya tetap mesti sampaikan, tapi dengan cara yang tidak frontal gitu. Allah Ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Apabila menampakkan kemungkaran itu akan mengakibatkan mafsadatan akbar yang lebih besar, fa innana nubayyinu, maka kita memberikan penjelasan, memberikan wawasan kepada manusia hingga mereka membid'ahkan bid'ah tersebut dari diri mereka. Allah Jalla wa'ala berfirman, udhu ila sabili rabbika bil hikmah, ajaklah mereka ke jalan Rabbu dengan hikmah dan mau'idha al-hasanah, pengajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, bantalah mereka dengan cara yang paling ahsan. Maka orang jahil, kalau dia jahil, yubada, maka dimulai dakwahnya mahu bil hikmah, dengan hikmah dan lembut. Nah kalau kita melihat dari orang tersebut ba'dun nufur, ya, sebagian sikap antipati, maka yu'adu, dia tetap dinasihati. Wa yukhawwafu, ditakut-takuti billah, diberikan rasa takut pada Allah. Kalau kita melihat dari orang tersebut dia tidak mau menerima kebenaran dan dia malah menginginkan membantah kebenaran dengan kuat, maka berarti dia dihadapi dengan kekuatan pula. Falhasil, maka kesimpulannya, kaidah syariat syariah yang membolehkan untuk melakukan yang paling ringan dari dua mudarat yang ada itu untuk menghindari kemudaratan yang paling besarnya. Demikian pula dengan darul mafasid muqaddama ala jalbil masalih, ya, dengan kaidah menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada mengambil manfaat, maslahat, namun ini sesuatu yang muakkad, sementara. Nah, kita berinteraksi maha ula dengan mereka, ya, yang mereka iqtadu, yang mereka telah terbiasa ala hadha syai' dengan bid'ah-bid'ah tersebut, wa asarru alaih, dan mereka tetap melakukannya. Nata'amalu ma'ahum birifqi wallin, kita berinteraksi mereka dengan cara yang lembut, cara yang lunak. Kita menjelaskan kepada mereka bahwa hal ini adalah keliru, enggak boleh. Ya, wa ma'a kasrati tadzkir, dengan banyak sekali memberikan peringatan, maka Allah SWT akan memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Parubama, terkadang dia ta'asarun, terpengaruh dengan mau'idah, dengan cara pengajaran, tadzkir, peringatan. Akhirnya dia terkuna hada syai', meninggalkan bid'ah ini dari diri mereka. Maka kita mengikuti turuq al-kafilah, jalan yang telah terjamin, li'in jahil muhimah, untuk mensukseskan ya, misi tersebut, tugas itu. Nasta'milu al-hikmah, maka kita menggunakan cara yang hikmah dalam fi maudiha, dalam pada tempatnya. Wal mau'idati fi maudiha. Dan kita pun juga menggunakan nasihat pada tempatnya juga. Nasta'milu syiddah fi maudiha. Kita menggunakan cara yang keras pada tempatnya. Hakadha yakunu ad-da'iyatu ila Allah. Inilah bagaimana seorang dai yang ideal, ya, yang mengajak manusia pada Allah. Falikulli maqamin maqalun. Masing-masing tempat itu ada ucapan yang sesuai, enggak pukul rata. Antum ceramah di depan orang Sulawesi, kalau rebut ditinggal. Ya. Tapi kalau antum ceramah depan orang Jawa kenceng-kenceng, takut. Tapi enggak juga ya. Ada juga orang Jawa yang senang kenceng gitu. Ya. Tergantung orangnya. Iya. Jadi ada beberapa ikhwah dari Jawa Tengah, dari Solo, Jogja, minta ke saya khutbah-khutbah saya, rekaman khutbah. Saya bilang cocok, khutbah saya kan kenceng-kenceng. Wah, saya senangnya main kenceng. Loh, ini menyalahi fitrah ini. Orang Jawa itu kok biasanya kenceng-kenceng itu Sumatera, ya. Orang Sulawesi, orang Maluku. Nah. Baik. Terus, Marwanto, tafadhal. Makul dari natlub. Oh iya. Masya Allah, pertanyaannya kokoh Ustaz Marwanto. Nah, kita baca dulu. Natlubu min fadilati syekh. Kami meminta kepada syekh taudih, penjelasan mauqif salaf, sikap salaf. Minal mubtadi'ah, dari ahli bid'ah. Masya Allah. Ini mau dihajar, diboikot apa diapain nih? Terus wala yusrifun. Kalimatul bid'ati. Akulli ahadin khalaqa ba'dal mukhalaqati. Yasifuna. La dalila. Lam yasrok. Lam yasrok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Man lam yanam laisa alaihi mamduna fa huwa raddun. Wa fi riwayatin man aqdasa fi amrina hadha ma laisa minhu fa huwa raddun. Ini paham ini ya? Salaf mereka tidak membid'ahkan semua orang. Mereka enggak berlebihan dalam menggunakan kalimat bid'ah kepada setiap orang yang menyelisih sebagian hal-hal yang mukhalafat, ya, melakukan berbagai penyimpangan. Ya. Namun mereka mensifati bid'ah kepada orang yang melakukan sebuah perbuatan yang tidak ada dalilnya, yang ia mendekatkan diri kepada Allah menganggap itu ibadah. Ini ada dari ibadah-ibadah yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, karena mengambil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Terus lanjut. Sallallahu alaihi wasallam. Anna syakhsan ibtada'a bid'atan fa'inna yahjurun wa yabtadi'un wa yabta'idun, bukan yabta'idun, yabta'idun. Nah, tapi bid'ah itu apa sih? Ihdatsu syai'in jadidin. Yang namanya bid'ah itu adalah mengada-ngadakan sesuatu yang baru dalam urusan agama. La dalil alaih, enggak ada dalilnya dari Quran, dari sunnah. Ini baru bid'ah. Idza sabata anna syakhsan ibtada bid'atan fid din wa aba ayarji'a. Apabila telah jelas seseorang membuat bid'ah dalam agama, enggak mau wala yarji' dan enggak mau meninggalkannya, enggan, maka manhaj salaf baru mereka menghajar, memboikot orang ini, menjauhi orang tersebut dan tidak mau bermajelis dengannya. Terus hada manhajuhum kama Jakarta. Loh, orang penanya enggak ngomong apa-apa kok. Kama Jakarta, penanyanya kan kok cuma nanya. Ba'da an yasbut. Bada an yunasah, dinasehati. Wala yarji'u yuhjaru li'alla yata'adda. Nah, muta'adi itu kan memberikan pengaruh. Nah, yata'adda, li'alla yata'adda dararahu ila min jalisihi wa ila manit tasala bihi wa man ajala wa min ajli an yudara nasa wa yuhadziran nasa minal mubtadi'ati wa minal bidayah. Nah, ini berikutnya kata saya, inilah manhaj mereka, manhaj salaf, sebagaimana yang saya sebutkan ba'da an yasbut, namun setelah terbukti annahum mubtadi', bahwa dia ahli bid'ah. Gak boleh kita bid'ahin orang ternyata dia bukan ahli bid'ah. Ya, ba'da ayyunasah, setelah dinasehati, nah, dan dia enggan meninggalkan bid'ah dia, maka baru dia diyuhjar, dihajar. Supaya apa? Ya li'alla yata'adda dararuhu, supaya bahayanya tidak menjalar, mempengaruhi orang lain. Ila man jalasahu, kepada orang yang bermajlis dengannya, wa ila man ittashala bihi, ataupun orang-orang yang masih menjalin hubungan dengannya. Ini dalam rangka memberikan tahzir, peringatan kepada umat, kepada manusia dari ahli bid'ah, minal mubtadi'ati wa minal bid'ah, dan dari berbagai macam kebid'ahan. Terus lanjut. Yusammi al-akhara lam yuhdis bid-dini syai'an ila annahu yukhalifu huwa syakhsun aw yukhalifu huwa jama'atun minal jama'ati hadza la yakunu mubtadi'an. Terus wa man fa'ala muharraman aw maksiatan yusamma 'asiyan wa kullu 'asin mubtadi'un wa kullu mukhti'un mubtadi'un li'anna al-mubtadi'a min man ahdasa fi fid-dini ma laysa minhu hadha huwa al-mubtadi'u amma al-mughalatu fi ismi al-bid'ati bi-ithlatiha ala kulli man khalafa syakhsan fa laysa hadha bi sahihin faqad yakunu sawabu ma'a muqalimu muqalimi hadha laysa min muhadid man mis min hadis salafi. Berikutnya dari mana berarti wa amal mughalat. Ya, adapun orang yang berlebihan fitlakil bid'ah dalam memfonis bid'ah, hei sirbini kenapa melolong? Kenapa sirbini gak dikasih uang jajan mayahnya ya? Apa itu kode minta mama baru? Sirbini. Mana lagi? Amal mughalatu fi itlaqil bid'ati ala kulli man khalafa ahadan fi ra'yi. Adapun berlebihan dalam memfonis bid'ah kepada setiap orang yang menyelisihi orang lain dalam sebuah pendapat, maka dikatakan, oh ini ahli bid'ah. Maka semua orang akan menamakan orang lain sebagai ahli bid'ah. Padahal dia tidak lam yuhdits fil dini syai'an. Dia tidak melakukan sesuatu yang baru dalam agama, tidak melakukan bid'ah. Hanya saja dia cuma menyelisihi orang tersebut. Atau jamaah dari berbagai jamaah menyelisihi dia. Ini tidak disebut sebagai mubtadi. Maka barang siapa yang melakukan sesuatu yang diharamkan atau maksiat, maka yusamma asian, maka orang ini dinamakan pelaku maksiat. Ma kullu asin mubtadi'un, tidak setiap orang yang bermaksiat jadi ahli bid'ah. Tidak semua orang yang keliru mubtadi'un jadi ahli bid'ah. Kenapa? Karena yang namanya mubtadi' itu adalah man ahdatsa fid dini ma laisa minhu, yang mengadang-adakan urusan dalam agama yang bukan bagian dari agama tersebut, inilah mubtadi'. Adapun mughalatu, berlebih-lebihan dalam menyematkan bid'ah, nama bid'ah kepada setiap orang yang menyelisihinya, ya, maka ini tidak benar. Dan yang benar, ya, dan bisa jadi yang benar itu ma'al mukhalif, pada orang yang menyelisih dia, ya, dan ini bukan manhaj salaf. Nah, coba Zaki, baca Zaki. Ya, dia baca rokat semua. Makulatin apa? Nah, ini pertanyaan. Maqaulukum, apa pendapat Anda wahai Syekh? Hafizakumullah, semoga Allah menjaga Anda. Fi hadhil maqalah, fi hadhil maqalah, terkait pernyataan berikut. Innalladzi la ya'ti bi bid'atin mukaffiratin la yakhruju min musamma ahli sunnah. Bahwa orang yang tidak melakukan bid'ah yang membuat dia kafir, dia tidak keluar dari ahli sunnah. Ya, balil ladzi yakhruju min ahli sunnah alladzi yaqa'u fi bid'atin mukaffiratin faqat. Yang namanya keluar dari ahli sunnah ialah yang melakukan bid'ah yang dikafirkan saja. Nah, terus jawab. Ya subhanallah. Alladzi ya'ti bi bid'atin mukaffiratin hadza laysa min al-muslimin aslan. Masyaallah. Fahimah wa fahum. Enggak nyambung. Fahum annahu. Fahimah. Annahu muslimun. Innahu mukhalifun liman abi ahli sunnati. Fayakunu kasairi mubtadi'ati. Amma man ja'a bid'atin ghairi mukaffiratun. Ghairi mukaffiratin. Jadi mukaffiratun. Hah? Fa'il mana? Mubtadi'un kafirun. Mubtadi'un kafirun laisa minal muslimin, muslimin aslan. Wa walladhi indahu bid'atun mukaffiratun. Athani wa mubtadi'un yu'addu minal muslimin, lakinnahu laisa min ahli sunnati wa huwa min bid'atihi taqtadi al-fisqa. Ha? Taqtadi al-fisqa. Baik. Wa imma an yuqala innahu muttabi'un min ghairi ahli sunnati wal jama'ati al mu'tazilati wal jahmiyati wal khawariji wa ghairihim min al firaqi. Athalith muttabi'un yu'addu 'asiyan wa huwa min ahli sunnati wa huwa man kana bid'atuhu Baik. Kata Syekh mengomentari hal ini, subhanallah, alladhi yati bi bid'atin mukaffiratin hada laisa minal muslimin aslan. Orang yang melakukan bid'ah yang membuat kafir, ya dia bukan muslim sama sekali. Enggak ya, cukup dikatakan dia bukan ahli sunnah, bukan Islam bahkan. Alladhi yati bi bid'atin mukaffiratin yuqalu innahu laisa minal muslim. Orang yang melakukan bid'ah yang membuat dia kafir, dia bukan Islam. Ya, enggak cukup dikatakan innahu laisa min ahli sunnah faqat. Enggak cukup dikatakan dia bukan ahli sunnah. Kuburiyun jangan antum bilang bukan ahli sunnah. Kuburiyun ya kafirun. Kuburiyun bukan ahli sunnah. Ya. Aneh ini ya. Ahmadiyah bukan ahli sunnah. Loh, aduh. Ini ngerti akidah enggak? Kok Ahmadiyah bukan ahli sunnah? Ahmadiyah ya kafirun. Ahmadiyah kafirun. Paham sini? Ya, apa dia? Ya nabinya aja beda. Ya masa gimana ahli sunnah atau bukan? LDI. Yang jelas bukan ahli sunnah. Mengenai kafir tidaknya diserahkan pada hakim. Yang jelas dia khawarij. Ya. Khawarij. Mereka itu khawarij. Mengkafirkan orang lain. Ya. Allah alam saya gak tahu lebih rinci. Mungkin antum yang lebih paham. Mengenai seluk-beluk akidah mereka, keyakinan mereka kita enggak paham ya. Mungkin nanti antum ya tahu yang menjelaskan. Si Bahrul enggak ngerti itu ya. Nah. Mana lagi tadi? La idza qila annahu idza qila, karena kalau dikatakan nih, ini kuburiyun, Ahmadiyah, kalau dikatakan innahu laisa min ahli sunnah. Oh, itu kuburiyun, Ahmadiyah bukan ahli sunnah. Nanti fuhima annahu muslimun. Nanti dipahami dia masih muslim, cuma bukan sunnah aja. Namun dia menyelisihi madzhab al-sunnah. Tuh kan bahaya kan? Fayakunu kasairil mubtadi'ah, berarti dia seperti ahli bid'ah yang lain. Ahli bid'ah lebih mulia daripada kuburiyun. Ya, ahli bid'ah lebih mulia daripada para ahli pesugihan, dari para penyedekah Nyi Roro Kidul, sedekah laut itu. Tapi amma man jaa bi bid'atin, adapun orang yang datang dengan bid'ah, yang melakukan bid'ah selain bid'ah yang membuat dia kafir, ya semisal melakukan maulid, nah maka inilah yang bukan ahli sunnah, misal ya, yang dia memiliki keyakinan khurafat, nabi datang oh diri kenapa nabi datang. Itu pun juga dilihat lagi, kadang-kadang ada yang pelangak-pelongo, gak ngerti apa-apa. Ya. Nah, ini yang kita bahas, ini adalah da'i-da'inya, yang ngeyelnya. Maka ahli bid'ah idan ala aqsam, terbagi menjadi berapa macam. Pertama, mubtadi'un kafirun, ahli bid'ah kafir, yang dia bukan muslimin sama sekali. Ya, dialah yang melakukan berbagai macam bid'ah yang membuat dia kafir. Yang kedua, mubtadi yu'addu minal muslimin, ahli bid'ah tetapi tetap dianggap sebagai kaum muslimin karena dia lakin nahutab, namun dia bukan ahli sunnah. Ya. Dan wa huwa min bid'atihi, dan dia dari karena bid'ahnya dia tadi akan menghantarkan kepada kefasikan. Ya, fala yumkinu lil mubtadi'in min hadha naw'ain, maka tidak mungkin dari ahli bid'ah dari dua jenis ini dikatakan dia ahli sunnah, enggak mungkin dikatakan itu dia ahli sunnah selama-lamanya. Ya. Ima ayyukal, bisa jadi dia dikatakan dia kafir keluar dari Islam, atau dikatakan dia mubtadi bukan ahli sunnah wal jamaah, misal Mu'tazilah, Jahmiyah, Khawarij dan selain mereka dari firqah. Yang ketiga, mubtadi yu'addu asiyah. Ya, mubtadi ahli bid'ah yang dianggap sebagai maksiat. Ini dari bid'ah-bid'ah yang disepakati ya. Bukan bid'ah-bid'ah yang diselisihi. Ya. Repot. Syekh Albani menyatakan balik ruku setelah ruku, bersedekap setelah ruku, iktidal bersedekap adalah bid'ah. Ya, adalah bid'ah. Nah, para ulama yang lain menyatakan enggak bid'ah. Ya. Samiallahu liman hamidah. Syekh Bani menyatakan bid'ah. Kalau ini dianggap bid'ah, pelakunya di bid'ah, repot itu. Jadi yang dimaksud dengan bid'ah ini adalah bid'ah yang disepakati oleh para ulama akan kebid'ahannya. Taib. Mana lagi tadi? Ini bid'ah bid'ah yang dianggap bermaksiat namun dia tetap dianggap wahwa min ahli sunnah. Man kanat bid'atuhu la taqtadi fisq. Ini yang bid'ahnya tidak menghantarkan kepada kefasikannya. Ah, buah kila, padahal. Yutabbikun. Bigoddin, bigoddin nazar dengan menutup mata. Bigoddin nazar amma idza hadza al mubtadi'ati alladziina yahtarimuhum hadza al qalla wa yudhi 'alayhim wa yudabbiru 'anhum lahum kalamun maqbulun musajjalun musajjalun terekam. Wa ghamazun wa hal yuhadzaru ditahdir baik. Nah, pertanyaannya ma hukmu man yuqiru ala bid'ah, apa hukum menghormati wali bid'ah wa yahtamiruhum dan memuliakan mereka. Oh, ini menyanjung mereka karena mereka yutabikun hukmal Islam, menerapkan hukum Islam. Ma'ilmihi, padahal dia sudah tahu bibidaihim, tentang bid'ah-bid'ah yang mereka puji itu. Wa fi ba'dil ahyan, wa fi ba'dil ahyan, dalam kesempatan berbagai kesempatan, indama yadkuruhum fi durusil amah yaqul. Dalam beberapa kesempatan pengajian ia mengatakan ahli bid'ah ini ya, ma'at tahaffudz ala ba'dil muwaqif inda ha'ula'il mubtadi'ah. Dengan tetap menjaga ya, sebagian atau dengan tetap menjaga sikap terhadap mereka ahli bid'ah, atau ia mengatakan bighaddin nadar amma indaha ulai mubtadi'ah, dengan menutup mata dari apa yang ada pada mereka, pada mubtadi'ah tadi. Alladzina yahtarimuhum, yang mereka muliakan, hadzal qa'il yusni 'alaihim, orang ini memuji mereka, wa yudafi anhum, membela mereka. Lahum kalamun, mereka memiliki berbagai komentar, maktubun yang tercatat, musajjalun yang terekam di dalam ucapan mereka terhadap ta'an, celaan terhadap sunnah, dan membodohkan sebagian sahabat. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Na'udzubillah. Ya, serta ghamaz, perendahan terhadap Nabi SAW. Maka hukum, apa hukum terkait orang ini? Apakah dia ditahdir dari ucapannya ini? Terus nah, enggak boleh mengagungkan ahli bid'ah dan menyanjung mereka. Terus walaupun ada kebenaran ada pada mereka. Terus nah, karena kalau kita puji mereka, walau karena indahum al-haq, karena memuji dan menyanjung mereka, ini akan membuat laris bid'ah mereka, melariskan bid'ah mereka, dan menjadikan ahli bid'ah ini akan berada satu barisan di tokoh-tokoh umat ini. Ya, terus salaf. Nah, salaf telah memperingatkan kita, ya, dari percaya terhadap ahli bid'ah. Jangan percaya sama ahli bid'ah. Terus juga dan melarang kita untuk memuji mereka dan bermajlis dengan mereka. Fima katababihi dan apa yang telah ditulis oleh Asad bin Musa. Asad bin Musa ini ulama sunnah, dijuluki oleh ulama sebagai Asadus Sunnah, singanya sunnah, Asad bin Musa. Ya. Julukannya Asadus Sunnah, singanya sunnah. Terus wa iyyaka an yaqulaka bil bid'ah Kata Asad bin Sunnah, Asad bin Sunnah. Asad bin Sunnah, Asad bin Musa, Asad bin Sunnah. Ya. Kata beliau, iyyaka ayyakuna laka minal bida'i akhun. Ya. Janganlah kamu menjadi saudara ya dari ahli bid'ah. Terus jalisun teman duduk, au sahibun menjadi teman dari ahli bid'ah. Karena terdapat asar riwayat barang siapa yang duduk bersama ahli bid'ah, maka akan dicabut penjagaan dari Allah darinya. Terus dia akan diserahkan kepada dirinya sendiri. Barang siapa yang berjalan menuju ahli bid'ah, maka seakan-akan dia berjalan untuk menghancurkan Islam. Terus maka ahli bid'ah wajib ditahdir. Terus wajib dijauhi walaupun mereka memiliki kebenaran. Karena mayoritas ahli bid'ah, orang-orang yang sesat itu juga masih punya kebenaran. La yakhluna min syai'in minal haq. Tadi la yakhlun tidak kosong. Ya, dari kebenaran. Artinya masih punya kebenaran. Terus namun selama mereka memiliki ibtida' hal-hal bid'ah, mereka memiliki berbagai penyelisihan, sayyatun afkarun, atau mereka masih memiliki pemikiran yang buruk, enggak boleh memuji mereka. Enggak boleh sama menyanjung menyuji. Terus enggak boleh mengabaikan bid'ah mereka. Karena yang demikian adalah bentuk melariskan bid'ah dan meremehkan perkara sunnah. Dan metode ini justru akan menampakkan ahli bid'ah. Dan mereka akan menjadi qadah, tokoh bagi umat ini, padahal mereka ahli bid'ah. Semoga Allah tidak menjadikan hal tersebut. La qadarullah, artinya bukan semoga Allah tidak mentakdirkan, ya. Semoga Allah tidak menjadikan hal tersebut. Maka yang wajib mentahdir mereka. Terus al-kifayah itu. Baik. Nah, dan pada sosok para a'immatis sunnah, pada imam-imam sunnah yang mereka tidak memiliki kebidahan di setiap waktu, alhamdulillah, maka mereka ini sudah cukup dengan apa yang ada pada mereka untuk umat ini. Maka mereka lah qudwah, tauladan, panutan. Terus nah, maka yang wajib adalah mengikuti jalan yang lurus di atas sunnah yang tidak ada bid'ahnya di situ. Adapun mubtadi'ah ahli bid'ah, maka wajib ditahdir. Hatta yahdharahu. Dan wajib ditasyni', dicela hingga orang-orang waspada. Terus hingga dia terkucilkan dan pengikutnya terkucilkan. Kalau in qama ayan qamiyu, maknanya jalasa wahdahu. Maknanya apa? Jalasa wahdahu. Terus la yubarriru adapun kebenaran yang ada pada mereka, maka hal ini la yubarriru, tidaklah melegalkan, membenarkan pujian yang diberikan kepada mereka. Ya, tidak demikian. Kebenaran yang ada pada mereka tidak menjadikan bolehnya memuji mereka melebihi maslahat. Ya, maklum, padahal sudah diketahui pula kaidah agama ini, inna dar al mafasid muqaddam ala jalbi masalih. Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan maslahat. Terus, fi ma'adati mubtadi'i dar'u mafsadatin. Dar'u mafsadatin ala al-ummati turajjihu tarjahu tarjahu ala ma'idahu min al-maslahati al-mazhumati in kana. Ah, berikutnya. Berikutnya. Wa fi mu'adatil mubtadi' dan dalam memusuhi ahli bid'ah ya, itu adalah darul mafasid, itu adalah berupaya untuk menolak kerusakan ya, yang pada umat ini itu tarjah lebih rajih daripada mengambil maslahat yang ada pada mereka yang mas'umah, maslahatnya itu pun yang masih diberi sangka ingkanat jika memang benar ada. Terus ma beda nah, seandainya kita mengambil asas ini, karena ahli bid'ah itu punya kebaikan, kita puji, karena ada kebenaran kita puji. Seandainya kita mengambil mabda ini, asas ini, maka tentu seorang pun gak ada yang disesatkan. Karena semua orang punya kebaikan, gitu kan? Hatta orang kafir punya kebaikan. Hatta Fir'aun, ya ngasuh Nabi Musa. Ya, Fir'aun ngasuh Nabi Musa. Abu Jahal berdoa kepada Allah. Abu Jahal haji kepada Allah. Punya kebaikan enggak? Punya. Terus nah, maka seorang pun enggak ada yang dibid'ahkan. Terus nah, karena tidak ada ahli bid'ah pun yang kecuali pasti dia punya kebenaran. Ya, pasti dia punya sikap iltizam, komitmen terhadap agama ini. Terus nah, orang ahli bid'ah itu bukanlah kafir tulen. Terus wala mukhalifan, dan dia pun tidak menyelisih syariat semuanya, ya enggak? Dia masih sholat ya. Dia bid'ahnya di tempat yang lain, dia masih sholat, masih puasa. Terus nah, dia jadi ahli bid'ah pada berbagai perkara aja atau pada kebanyakan hal. Terus khususan tindakan al-ibtida'u fil aqidati wa fil manhaji fa innal amra khatir. Nah, terlebih khusus jika bid'ahnya itu pada permasalahan akidah manhaj, maka ini lebih berbahaya lagi. Terus li'anna hadza yusbihu qudwatan. Karena dengan hal ini kalau dia dipuji dia jadi tauladan. Wa min hina idzin tantashiru al-bid'ah. Bid'ah. Bid'ah fa'il tantashir. Maka kalau begitu tersebarlah bid'ah di tengah umat ini. Terus wayan satu mubtadi'atu fi tawiji bid'ah. Ah, maka ahli bid'ah akan semakin giat dalam menyebarkan, melariskan bid'ah mereka. Baik, Jumakir baca. Ini belum selesai ya? Belum ini ya. Pak Majid baca. Nah, jumpa akhir pertanyaan terakhir. Mubtadi'ata. Uyusabbih. Ahadu amrayn. Wa mauqifuhum min al-mubtadi'ati wa hadha jayyu la yajuzu an yatakallama wa la yajuzu lil muslimina wa la yajuzu lil muslimina ayastami'u lahu wa imma annahu mughridun wa imma annahu mughridun li annahu ya'rifu khatar al-bid'ati bid'ati wa ya'rifu khatar al-mubtadi'ati walakin lahu mughridun yuridu an yurawija bid'ati fa'ala kullin hadha amrun khatirun wa amrun la yajuzu at-tasahulu fi at-tasahulu wa amrun la yajuzu at-tasahulu fi bid'ati wa ahliha mahmakanat. Baik. Adapun orang yang yamdah mubtadi'ah yang memuji bid'ah ini, yusabbihu 'alan nas, dan dia hendak memberikan kesamaran pada masyarakat, bima indahu minal haq, karena ada kebenaran yang ada pada ahli bid'ah tadi. Maka orang yang memuji ini, ahli bid'ah ini, itu tidak lepas dari salah satu dua keadaan. Ahadu amrain. Apakah dia orang jahil tentang mandat salaf dan sikap salaf terhadap ahli bid'ah, maka orang jahil ini enggak boleh dia berbicara. Dia enggak boleh dan tidak boleh bagi kaum muslimin untuk mendengar celotehan dia. Ini pertama, dia jahil. Wa imma mughridun. Bisa jadi dia mughrid. Mughridun itu ini ya. Apa namanya? Ja'ala li qawlihi ghoradan. Ya. Lahu maqasid. Khalfaha. Yang dia menjadikan ucapan dia itu ada tujuan lain. Dia punya tujuan-tujuan di balik itu. Artinya mughridun, dia memiliki misi tersendiri. Karena dia tahu bahaya bid'ah. Dia mengetahui bid'ah, bahaya ahli bid'ah. Namun dia memiliki misi, dia ingin mengelariskan bid'ah. Fa'ala kullin. Nah, maka intinya ini ada perkara yang sangat berbahaya, perkara yang tidak boleh dianggap remeh terkait bid'ah, ahli bid'ah dan ahli bid'ah mahma kanat, bagaimanapun keadaannya. Jemakir. Fakarat, jama' dari fakroh. Taib. Soal pertanyaan terkait tentang takfir, mengkafirkan seseorang dengan sebab maasi berbagai maksiat. Ya takawanu yang terdiri min idati fakarat. Yang nanti pertanyaan ini terdiri dari berbagai fakarat, fakroh, alinia, bagian. Nah, gitu. Terus awalan. Ayat puluh al-mujadu bil maksiati misru al-gina. Baik, apakah kafir orang yang mujahir, orang yang menampakkan maksiat, ya semisal penyanyi, gina itu nyanyi ya, nyanyi berzina atau riba, bangga gitu, kafir enggak? Terus? Maasi aja, jangan sebut maasiu, ya. Marfu bidommah muqaddarah, maksa maasiu. Justru dia itu sakil, berat kalau disebut domma, ya. Biar kelihatan marfu. Terus. Maksiat terbagi dua macam, kabair, saghair, dosa besar, dosa kecil. Terus kabair wa al-isma ini. Kabair wa mukhrijah min al-milati wa kabair. Kalau kabair antum bacanya kan dia tabi' ke kismain. Nah. Kalau antum berarti kabair berarti mukhrijatun. Ah, jangan mukhrijatun. Kalau antum mukhrijatun berarti kabairu. Kan enggak apa-apa dibaca kabairu. Ya. Antum bacanya al-kabairu ala kismain. Huma kabairu mukhrijatun. Terus wa kami kabairu ala mukhriju minal milah. Dosa besar ada dua. Dosa besar yang mengeluarkan dari Islam dan dosa besar yang tidak mengeluarkan dari Islam. Terus wa kabairu dosa besar yang mengeluarkan dari Islam itu syirik, kufur pada Allah, ini dosa besar yang mengeluarkan dari Islam. Ya, Nabi bersabda ada ala adullukum ya ala akbaril kabair, maukah aku beritahu kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar. Ya, maka Nabi menyebutkan adalah yang pertama asyirku billah. Terus berdoa pada selain Allah. Ah, beristighosah pada selain Allah, beribadah kepada kuburan, terus menyembelih untuk kuburan. Ah, sihir mempelajarinya dan mengajarkannya. Nah, meninggalkan sholat secara sengaja. Walaupun dia tidak menolak kewajibannya. Ini madhabnya Syekh Shalih Fauzan, madhabnya seluruh ulama Hanabilah. Meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia kafir murtad, keluar dari Islam. Ya, meninggalkan sholat dengan sengaja, murtad. Dalam madhab Hanabilah sekali. Ya, madhab Syafi'i sama dengan madhab Hanabilah, tapi yang mu'tamad enggak kafir, tapi wajib dibunuh. Ya, dua kali sholat. Terus? Maka ini adalah besar-besar yang mengeluarkan dari agama Islam. Terus? Nah, namun ada juga dosa besar yang tidak demikian. Ya, yang ini terbagi menjadi dua. Artinya dosa besar yang di bawahnya, yang tidak menjadikan murtad. Ya, terus? Ini dosa besar i'tiqadiyah, yaitu berupa keyakinan. Terus? Ini dosa besar amalan. Nah, dosa besar keyakinan, semisal pendapatnya Mu'tazilah, Khawarij, Asy'ariyah dan selain mereka. Mimman yanfuna asma Allah wa sifatih. Mimman yanfuna. Dari orang-orang yang mereka menafikan, menolak nama-nama dan sifat Allah. Terus? Aw yanfuna asma Allah duna sifatih. Atau yang menafikan nama Allah bukan sifat. Ini kaum siapa ini? Kaum Mu'tazilah. Kalau yang menafikan nama dan sifat Jahmiyah. Terus? Atau yang menafikan sebagian sifat dan menetapkan sebagian, siapa ini? Asy'ariyah, Qulabiyah, Maturidiyah. Terus nah, ini dosa besar yang pelakunya fasik, fasik i'tiqadi. Terus wa amanna al-sani wa huwa al-kabairu al-'amaliyah mislu syurbi al-khamri wa zina wa sariqah wa qatl nafsi bi ghairi haqqin wa mislu qadfi qadfi qadfi al-mufassalati baik. Adapun jenis yang kedua, kabar dosa besar amali, itu semisal minum khamar, berzina, mencuri, membunuh jiwa tanpa alasan yang benar, menuduh orang yang pernah menikah berzina. Terus hadhihi kabaru amaliyatun Atau antum bisa baca yab suku sahibuha, yang yang pelakunya fasik. Terus fiskon amalian, sebagai dengan kefasikan amali. Jangan kita baca yufasik, yang memfasikkan, karena maf'ul mutlaknya dalam bentuk fasaka yab suku. Ya. Terus ini tidak keluar dari agama Islam. Terus aibah kulluha yaksubu sahibuha. Wa na'ul awalu asyadu bilantan. Atayib. Maka mana tadi ini tidak mengeluarkan pelaku dari Islam, maka dosa-dosa besar i'tiqadi yang dibawa kesyirikan dan kabair amaliyah, dosa besar amali juga semuanya pelakunya fasik. Dan jenis yang awal lebih parah dari jenis yang kedua, yaitu kabair i'tiqadi. Terus allazi 'indahu fiskun i'tiqadiyyun ashaddu min allazi 'indahu fiskun 'amaliyyun. Nah, orang yang memiliki kefasikan i'tiqad itu lebih parah daripada kefasikan amali. Terus walakin walakinna kullu Walakin kullun minal fasiki. Walakin kullun minal fasiki. Kullun. Yes. Tanwinnya tanwin iwat. Walakin kullun minal fasiki hatta yaruju dan bila di inda fi halati ma'ida kala fasiku al-yaqadiyu yad'u ila bid'atihi wa yunadi alaiha. Amannya tadi. Namun setiap dari kalangan fasik tadi yang tidak keluar dari agama ini, kecuali pada keadaan jika sang fasik tadi, fasik i'tiqadi tadi, dia mendakwahkan bid'ahnya dan menyerunya. Terus pahat. Maka ini baru yang dikafirkan oleh para salaf, sebagaimana para salaf mereka mengkafirkan para dai Jahmiyah. Terus sama dai para dai Mu'tazilah yang mereka mendakwahkan kepada madhab itu. Ya tanik qala biha fa hada la yaqul walakinnahu yudallu yuqalu innahu dalun wa fasiqun isqati yaqulun. Amma mujaradu annahu ya'tadiquha, adapun kalau dia cuma mengadopsinya, memeluk keyakinan Jahmiyah atau Asy'ariyah tanpa dia mendakwahkannya dan menyangka itu dia benar, dia tertipu dengan orang yang mengatakannya, maka ini layak kufur atau layak kafir. Dia tidak kafir. Namun dia tetap disesatkan, dianggap sesat. Dia sesat fasik dengan fasik i'tiqadi. Terus idzan la yukhriju min al-millati illa al-kabairu al-kubra. La yukhriju. Bukan jangan yakhruju, yukhriju. Idzan la yukhriju min al-millati illa al-kabairu al-kufriyyatu syirkiyyatu kama qala ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka. Nah, kalau begitu tidak ada yang dapat mengeluarkan dari agama Islam ini kecuali dosa besar, kekafiran, syirik, sebagaimana firman Allah, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Nah, terus Allah subhanahu wa ta'ala aujaba al-hadd ala syari bin khamri was-sariqi waz-zani wa hasbuk. Allah mewajibkan diterapkannya had, hukuman hadra kepada peminum khamar, pencuri, penzina. Terus lah. Jawabnya. Walau kanu kufaran. La amara bi qatlihim. Seandainya mereka kafir, pasti Allah memerintahkan mereka, memerintahkan untuk membunuh mereka. Terus maka ditegakkannya had pada mereka ini justru dalil atas keislaman mereka. Mutaqatilaini. Ribet amat antum. Kenapa mulutnya keselak jengkol tadi pagi? Itu gimana? Udah makan duluan ya? Berarti ntar enggak kebagian antum biryaninya nih. Baik, Allah menjadikan dua orang yang saling membunuh sebagai bersaudara dalam iman. Terus lihat, apabila dua kelompok minal mu'minin dari kalangan mu'minat mereka iktatalu saling membunuh, maka damaikanlah di antara keduanya. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, damaikanlah di antara dua saudara kalian. Siapa? Mana? Ada. Ini siapa? Marwato. Pasal mah? Pasal marfatilah mukminan wah. Akan lil maktuli. Maka Allah menamakan pembunuh sebagai orang yang beriman. Dia saudara bagi orang yang terbunuh. Terus? wa amara al-mutaqatilaini, sama ribet juga. Allah memerintahkan untuk berdamai di antara dua orang yang saling berperang. Terus wa'tabarahum, Allah menganggap mereka sebagai bagian orang-orang beriman. Nah, jika dua kelompok dari orang beriman saling berperang, terus annal kabirata maka ini menunjukkan bahwasanya dosa besar yang dibawa kesyirikan tidak mengeluarkan dari Islam. Nah, namun difonis pelakunya dengan kefasikan sebagaimana firman Allah, walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum tsamanina jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abadan. Nah, orang-orang yang menuduh muhsanat, muhsanat wanita yang pernah menikah, kemudian tidak mampu mendatangkan empat saksi, maka cambuklah mereka 80 kali cambukan. Jangan terima persaksian mereka selama-lamanya. Mereka adalah orang-orang yang fasik. Terus Allah menamakan mereka sebagai orang-orang fasik. Illa ayyatuba. Nah, dan Allah memerintahkan untuk menolak persaksian mereka hingga mereka bertobat pada Allah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Allah berfirman orang-orang beriman, jika orang fasik datang kepada kalian binaba'in, dengan membawa sebuah berita besar, maka tabayyunlah. Pak Ahmad ini. Ini fakrah alinia bagian kedua dari pertanyaan. Jadi yang nanyanya panjang tuh. Terus hal yakfurun taqifu bihalihil ma'asi bihaisulam yasrah. Bihaisulam yusarrih. Lam yusarrih bistilahiha innama yastaqifu biha ayakamu biha ma'amihi bihurmatiha. Baik, ini apakah kafir mustakhifu orang yang menganggap remeh maksiat ini, di mana dia lam yusarrif istihlaliha, di mana dia tidak menegaskan kehalalannya namun dia meremehkan saja, wayaqau sehingga dia terjatuh fiha ke dalam maksiat tadi ma ilmi, padahal dia tahu bihurmatiha itu haram. Kafir enggak? Terus idza kana yaqtidu hurmataha fa'innahu la yakfur. Nah, kalau dia meyakini keharamannya dia enggak kafir. Wa amma istihfafuhu biha fa hadza dalilun ala dhafi imanihi. Adapun peremehan dia terhadap maksiat ini dalil adalah petunjuk bukti akan kelemahan imannya. Fala yadullu ala kufrihi madama annahu yaqtidu annaha haram. Nah, ini tapi tidak menunjukkan kekafiran dia selama dia meyakini itu adalah haram. Nah, terus fakratus salisah. Fakratus salisah minas su'ali. Su'alun yakulu sa'ilu hal isroru ala al-kabirati ma'adamu taubati minha yaj'anuha kufran mukhrijan minal milah minal milati am anna sahibahum am anna sahibah am anna sahibah yasmaluhu yasmaluhul wa'idu fa'il dari yasmal aw yadkhulu akal wa'idi insya'allahu adzabahu insya'a ghafarlahu. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan berkata halil israr, israr ya, apakah terus menerus dalam dosa besar wa'adamu taubat, tidak taubat minha dari dosa besar tadi, yaj'aluha kufran mukhrijan minal millah, menjadikan itu sebagai sebuah kekafiran yang mengeluarkan dari agama Islam, am anna sahibaha yasmalu wa'id, atau pelakunya hanya terkena ancaman aja, ayadkhulu tahtal wa'id, atau berada di bawah ancaman jika Allah kehendaki Allah azab, jika Allah kehendaki Allah mengampuninya. Terus al-islamu ala kabirun illati hiya dunasyirki la yasirul musirru alaiha kafiran. Ah, jawaban. Terus menerus dalam dosa besar yang dibawa kesyirikan, tidaklah menjadikan al-musirru, orang yang terus melakukan maksiat tersebut, menjadi kafir. Terus li'annaha madumtu madamat madamat dunasyirki wal kufri fa'innahu yuqtabaru fasiqan. Nah, karena selama itu dosanya bukan kesyirikan, bukan kekafiran, dia dianggap orang fasik saja. La yakhruju. La yakhruju. La yakhruju minal millati walau asurru. Alaiha. Alaiha. Alaiha. Dan dia tidak keluar dari agama Islam walaupun dia terus-menerus melakukannya. Roni. Tutup Roni, akhiri Roni. Nah, ini Fakhrah Rabi'ah, bagian keempat. Terakhir ini ya. Likayyahkuma ala fulanin minan nasi biannahu mustahillun lil ma'siyatil mujtami ala ta'rimiha bihaitu yakfuru mustahillu bihadha ma'siyati lihadihi ma'siyati. Baik, pertanyaan keempat, ma hiya dawabit, apa sih ketentuan-ketentuan alatian bagi talabil ilmi, yang mesti bagi talabil ilmu ayarifaha, untuk mengetahuinya. Ya, likayahkumu ala fulanin, supaya penuntut ilmu tidak memvonis si fulan minan nas, dari kalangan masyarakat kaum muslimin, biannahu mustahilun, dia dianggap sebagai orang yang menghalalkan maksiat, al-mujma' ala tahrimiha, maksiat yang disepakati keharamannya, bihaitsu yakfurul mustahilu li hadhihi al-ma'siyah, di mana orang yang menghalalkan maksiat tersebut menjadi kafir. Terus jawab al-dawabit allati tadullu ala istiqlal al-ma'siyati an yusarrih an yusarrih al-shakhs as-sahhu bi annaha halalun imma bi lisanihi wa imma bi qalamihi bi an yaktuba bi annaha halalun aw yaqulu innaha halalun wa imma an yashhadu alayhi أن يشهد عليه شاهدان عدلان فأكثر بأنه يقول بحل الزنا أو بحل الخمر خمري أو بحل خمر أو ما أشبه ذلك حينئذ يحكم عليه بالاستقلال إما بإقراره كلاميًا أو كتابيًا وإما بالشهادة عليه. طيب maka jawabannya kata Syekh Dawabit, maka ketentuan-ketentuan Allah tadullu ala istihlalil maksiati, yang menunjukkan bahwa orang tersebut menghalalkan maksiat, an yusarriha asyakhsu, orang tersebut menegaskan dengan detail, dengan gamblang, bi annaha halal, bahwasanya maksiat itu halal. Ya, imma bi lisani, apakah dengan lisannya, dengan tulisannya, bi aw yaktub bi anna halal, atau dia menulis. Sebagaimana kemarin tuh penghalal zina tuh terang-terangan itu nulis apa namanya? Disertasi buat pengajuan doktoral itu jelas tuh, ketika dibantah dia ngotot lagi. Taib, atau dia mengatakan ini halal. Wa imma yashhad alaihi syahidan, atau ada dua saksi yang adil bersaksi dia bi ayyakula, bahwa dia mengatakan bihil zina, halal zina, halalnya khamar, haramnya riba, atau yang semisalnya. Maka kalau demikian yuh kamu alaihi bistihlal, maka dia dihukumi sebagai orang yang menghalalkan maksiat, imma bi iqrarihi, apakah itu dengan penetapan dia kalamian secara terucap, atau kitabian secara tertulis, wa imma bi syahadati alaihi, ataupun dengan adanya persaksian yang dia berpendapat akan kehalalnya maksiat tadi. Nah, ya ini berarti selesai kajian kita. Alhamdulillah ta'ala. Insyaallah ta'ala nanti kita akan lanjutkan lagi dengan kitab berikutnya di Sabtu depan. Saya mohon maaf kalau ada kekeliruan dan pasti banyak kekeliruan dalam menyampaikan ini. Wabillahi taufik wa sallallahu alaihi wasallam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hidangannya sudah disiapkan. Briyani Laham ya Marwanto ya? Briyani Laham. Baik.